Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Barakallahu fikum wan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Hari ini tanggal 17 Dzulhijjah 1443 Hijriah. Allah azza wa jalla memberikan kepada kita kemudahan untuk melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan syarah Al-Mandhumah Al-Baiquniyah di Mustalah Hadis yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan yang ke-58 halaman 116 tentang hadis mu'talif dan mukhtalif. Mu'talif dan mukhtalif. Naam. Nah. Kita lanjutkan mas di halaman 116. Nah, kita bisa lihat qala mu'allif rahimahullah mu'talafun muttafiqul khat faqat wadidduhu mukhtalifun fakhshal ghalit. Kemarin kita pelajari tentang mu'talif dan mukhtalif. Hadis mukhtalif dan mu'talif. Mu'talifun muttaful qat. Mu'talif itu adalah hadis yang jika hanya khat. Khat. Faqat. Maksudnya khat nama perawi yang sama. Sama-sama Abbas misalnya. Tapi Abbas yang mana nih? Nah. Itu Abbas yang mana? Sama-sama Sugiharto misalnya. Ya. Namanya sama, nampak samanya tapi beda. Dan waddidhu dan kebalikannya adalah mukhtalifun. Maka hati-hatilah fakhshal ghalat. Hati-hatilah jangan sampai salah. Ghalat salah. Khata. Nah, ini yang ke-29. Jadi ulangi kita ini ke-29 ini. Ini ana hapusin semua. نعم. Jadi mu'talafun, mu'talaf. Ini muttafaqul khatti. Nah. Di hadis mu'talaf. Mu'talifun. Hadis mu'talif itu adalah kalau misalnya ditulis di sini belum bisa lihat seperti ini, Mas. Hadis mu'talif adalah jika hanya khat nama perawi yang sama, dan kebalikannya adalah didduhu mukhtalif fakhshal ghalid, dan hati-hatilah jangan sampai salah. Ghalid dan ghalat sama, dua-duanya boleh. Nah, hada wal qismu at-tasi wal 'ishrun, ini adalah bagian dari ke 29 min aqsamil hadithi al-madkurati, tentang pembagian hadis yang disebutkan fi hadzal nadmi, dalam nazam ini, wa huwa al-mu'talif wa mukhtalif. Mu'talif dan mukhtalif, paham di sini, Mas? Tentang hadis mu'talif dan hadis mukhtalif. Nah, contoh kemarin tentang hadis mu'talif wal mukhtalif ini adalah alladhi ittafaqa khattan walakinnahu ikhtalafa lafdan, mithlu, yang dia itu bersepakat sama khatnya, sama khatnya, walakinnahu, namun ikhtalafa lafdan, lafadznya beda. Ikhtilaf lafdan. Misalnya, Pak. Ya, Abbas dan Ayyash. Ini kan ittafaq al-khat walakinahu ikhtilaf lafdan. Wa Khayyat wal ya. Abbad. Khayyat, Abbad. Wa ma asywa hadzalika. Naam. Karena di sini mu'talif dan mukhtalif itu mirip dengan muttafiq dan muftariq yang sebelumnya, Mas. Yang sebelumnya. Bedanya yang sama hanya khatnya saja. Lafaz dan orangnya beda. Karena di sini penulisan bahasa Arab zaman dulu belum pakai harokat. Belum pakai harokat. Dan ya, pakai harokat dan nuktoh, syakl dan nuktoh. Sehingga kayak misalnya huruf sin, Mas. Itu bisa dibaca sasisu. Ya. Huruf sin dan sya itu titiknya enggak ada. Sehingga bisa dibaca sin atau sya. Ditulis sama tanpa titik. Sehingga itu bisa salah orang. Ya. Ini kemarin Abbas dan Ayyash. Ini bedanya kan di sini. Dan titik sini. Paham ya? Abbas dan Ayyash. Qayyad dan Habbat. Ini bedanya, Pak. Kha. Ini enggak ada titik. Ini ya, ini ba. Kalau tanpa titik semuanya seolah-olah sama. Nah, wa ma asbaha dzalika, dan apa yang semisal dengan itu. Yani anna lafdha fi tarkibil kalimati wahidun. Bahwasanya susunan kata itu wahidun, satu. Lakin takhtalifu fi nutqi, tapi cara ngomongnya beda. cara ngomongnya beda. Ya. Nah. Sama Pak Nowo dan Nawa. Itu Pak Nawawi. Enggak mungkin mengatakan Pak Nowowi. Pak Nowo. Pak Nawi. Pak Nowo dan Pak Nawi. Kedudukannya sama. Nek kalau dibaca NW kan. NW. Ya. Ini misalnya apa? Nu. Paling susah itu beliau. Nu. U. Ya. Tapi ini bukan bahasa Arab, jadi enggak masuk beliau. Hapus. Tidak. Susah soalnya. Ya. Ini atau kayak misalnya ya ini sudah jelas. Abbas dan Ayyash. Ya. Titiknya ini kalau ditulis gini semua ya. Tanpa ini titik. Ini kan cuma seperti ini semua. Dulu orang Arab tidak ada titiknya, Mas. Ya, tidak ada titiknya. Paham sampai sini? Nah, ini seolah-olah sama. Khotnya sama, tapi cara nulisnya beda dan cara ngomongnya pun beda. Nah, fahada yusamma mu'talifan mukhtalifan. Jadi mu'talifan mukhtalifan. Benar. Sekarang kita sampai di sini. Wasumya mu'talifan li itlafihi khattan. Wasumya mukhtalifan li ikhtilafihi nutqan. Wahuwa aidun fi nafsil waqti muftariqun li ikhtilafihi aynan wa dhatan. Jadi di sini kalau mau ditulis di sini nah. Jadi sumya mu'talifan li itlafihi khattan wa sumya mukhtalifan li ikhtilafihi nutqan. Nah, ini artinya sumya itu dinamakan mu'talifan, dinamakan mu'talifan ya, mu'talif karena itlafihi li itlafihi khattan ya. Di sini karena kata mu'talif itu disatukan, Mas. Disatukan ya, mu'talif dinamakan sumya mu'talifan li itlafi khatan, disatukan khatnya, dan dinamakan mukhtalifan karena li ikhtilafi, karena beda. Ya, dibedakannya nutqan secara ya, ucapan. Ucapannya itu berbeda, dibedakannya secara ucapan. Ya. Kemudian wa huwa aidan fi nafsil waqti muftariqan muftariqun li ikhtilafihi aynan wa dhatan. Wa huwa aidan, dan dia juga di finasil waktu, di waktu yang bersamaan, muftariqun, termasuk apa, Mas? Hadis muftariqun ya, li ikhtilafihi aynan wa dhatan, muftariq karena li ikhtilafihi, karena perbedaannya, secara ainan, secara ainan wa dzatan. Ainan maksudnya di sini apa? Ya. Secara satu persatunya, secara individualnya, individual katanya, dan that, that-nya. Artinya apa? Katanya itu sendiri. Nah. Wal askhasu, ya. Fal askhasu mutaaddiduna fil muttafiq. Ya. Fal alaq, fal alkhasu askhasu, fal askhasu mutaaddiduna fil muttafiqi wal muftariqi wal mu'talifi wal mukhtalifi, walakin al kalama على الأسماء ولكن الكلام على الأسماء إن كانت إن كانت مختلفة على الأسماء إن كانت مختلفة فسميه فسميه معتلفا مختلفا وإن كان متفقة فسميه متفقا مفترقا. Ya. Paham, Mas? Nah, jadi di sini fal ashasu mutaaddiduna fil muttafiqi wal muftariqi. Jadi di sini ashas. Ashas itu apa, Mas? Jamak dari saksun. Orang-orang. Orang-orang itu mutaaddiduna, berbeda-beda. Fil muttafiqi wal muftariqi, di dalam pengertian hadis al muttafiq dan muftariq. Begitu juga wal mu'talif serta mu'talif dan mukhtalif. Jadi di sini ada ashas mutaaddiduna. Orang itu berbeda-beda dalam pengertian apa? Pengertian bait yang ke-28 dan 29. Karena yang ke-28 antum bisa lihat sebelumnya, Mas. Hadis muttafiq wa muftariq. Antum lihat yang ke-28. Jadi kalau ini berkaitan, Nas. Muttafiqun lafdun wa khattan muttafiq. Wadidduhu fima dhakarna al-muftariq. Muttafiqun. Ya, yang ke-29 sebelumnya. Ini kan muttafiq. Ya. Ini kalau misalnya bisa ditulis seperti ini, Mas. Ini artinya seperti ini. Jadi biar mudah. Hadis yang lafad dan khot tulisan perawi sama disebut hadis muttafiq. Dengan apa? Abbas dan Abbas. Ini apa, Mas? Muttafiq dan muftariq. Dan kebalikannya yang kami sebut adalah hadis muftariq. Ya, antum hanya perlu menuliskan di sini apa? Tulisan. Ini Abbas dan Abbas. Abbas yang sono beda dengan Abbas yang sini. Itu muttafiq dan muftariq. Paham? Nah, kalau yang 29 mu'talif dan ya, mukhtalif. Ini Mas. Antum bisa tulis di sini. Hadis mu'talif jika khot nama perawinya yang sama dan kebalikannya adalah hadis mukhtalif. Maka hati-hati jangan sampai salah. Khotnya Mas, khot itu maksudnya adalah bangunan strukturnya tanpa titik, tanpa harokat. Itu khot. Kan khot itu tulis. Khot itu garis Mas. Paham? Jadi kalau misalnya ini ditulis gini, ya, ini tanpa titik, semuanya sama. Ya, ini tanpa titik. Ya, ini bisa Abbas, ini bisa Ayas. Ini titik tiga. Ya, titiknya nggak usah nih Mas. Ini kalau misalnya ini titiknya nggak usah, titiknya nggak usah. Paham Mas? Itu maksudnya khotnya sama. Paham? Nah, kalau yang ini tulisannya sama, tulisannya persis plek, tapi beda orangnya Mas. Nah, makanya disebutkan di sini, ya. Ini di sini. Al-ashkhasu muta'addiduna fil muttafiq wal muftariq. Itu beda-beda dalam hal muttafiq dan muftariq. Wal mu'talif dan mukhtalif. Nah. Makanya kalau misalnya di situ disebutkan tentang hadis apa Mas? Antum kalau paham tentang hadis Mas. Itu al-arwahu junudun mujannada, fama ta'arafa minha i'talafa wa ma tanaqqara minha ikhtalafa. Ini hadisnya ini Mas. Ini diriwayatkan Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Ini hadisnya, kalau misalnya bisa ditulis seperti ini akan tidak bisa dilihat lagi. Lihat, al-arwahu junudun mujannada. Ruh itu junudun, tentara-tentaraan Mas. Mujannada, berbatalion-batalion. Fama ta'arofa, siapa yang saling kenal, fama ta'arofa, siapa yang saling kenal, minha darinya i'talafa, maka akan bersatu. I'talafa, bersatu padu. Wama tanakara, ya, wama tanakara, siapa yang tidak saling kenal, tanakara. Minha darinya ikhtalafa, maka akan berpisah. Apa maksudnya di sini? Sama. Misalnya Pak, misalnya seorang yang senang kajian, bisa duduk di majelis ilmu. Antum ngobrolnya dengan orang yang sukanya di, ya, cafe shop. Ngobrolnya di Mas, kedai kopi. Kedai kopi Mas. Pas ya. Ya, rasa kesalahan Mas. Biasa aja. Nah, orang yang biasa di kedai kopi, dia akan ngobrolnya tentang macam-macam. Lama ngopi dulu. Satu gelas itu berapa jam enggak habis-habis, aneh. Makanya orang-orang jualan kopi itu mereka jual spotnya mas, jual tempatnya, enak buat kongko-kongko, nah, untuk habisin waktu. Tapi begitu mereka itu ngopinya di kajian, kok beda ini, ya? Kok beda? Nah, ini kadang nggak pas, ya kopinya beda. Nah ini nggak akan bersatu. Nah ini kata-kata i'talafa ini mas. Ini dari ini. Antum kalau misalnya di sini muttafiq dan mukhtalif. Ikhtalafa, i'talafa, i'talafa satu. Jadi kalau al-arwahu junudun munjannadah, itu sama halnya. Antum itu punya passion yang sama, hobi yang sama, maka akan menjadi satu klub. Tapi kalau beda hobi, antum mau ngapain nggak bisa. Paham, maksudnya di sini. Ya. Nah, kemudian tadi ini sudah. Walakin kalam alal asma. Namun, ya, ini bisa dikatakan ya. Walakin namun walakin al-kalama namun pembicaraan ini alal asma'i atas nama-nama in kanat mukhtalifatan jika mukhtalifatan jika nama-nama itu jika berselisih ya fasammihu maka dinamakan mu'talifan mukhtalifan ya mu'talifan mu'talif dan mukhtalif wa in kanat muttafiqatan ya dan jika kesesuaian ya muttafiqatan atau disepakati maka dinamakan muttafiqan muftariqan ya muttafiqan muttafiq dan muftariq ya muftariq. Ini adalah istilah mas, secara istilah. Wa istilahan muhaddisin dan istilah yang dipakai oleh ahli hadis adalah amrun la yunaza'una adaihi. Jadi amrun la yunaza'una alaihi. Jadi istilah yang dipakai oleh ahli hadis adalah suatu perkara yang tidak ada yunaza'u alaih, tidak ada artinya di sini kaitannya ya perkara yang di sini ada perbedaan yang mencolok ya li'annahu yuqal la musahata fil istilah. Jadi di sini sering dijelaskan oleh para ulama penjelasan mas, penjelasan. Kita mau adzan dulu biar ngepasin. Nah, adzan. Coba kelar mas ini. Thank you. Di sini makanya tadi jadi kalau dalam hal wa in kanat muttafiqatan fasammihi muttafiqatan muttafiqan wa muftariqan wa hadha istilah, ini hanya istilah saja mas ya, istilah. Karena alal asma, walakin al-kalam alal asma in kanat mukhtalifatan fasammihi. Ini asma, kalau misalnya bisa bilang jadi ini alal asma ya, wa in kanat muttafiqatan fasammihi muttafiqan. Kalau dia itu pembicaraannya itu dalam nama itu, maka disebut mukhtalifatan fasammihi, kalau berbeda maka dikatakan mu'talifan wa mukhtalifan. Tapi kalau di sini muttafiqatan fasammihi muttafiqan wa muftariqan, ini Abbas sama Abbas, ini Abbas sama Ayyash. Antum tulisnya seperti itu mas. Ini kalau dalam asma in kana mukhtalifatan, mukhtalifatan berbeda itu adalah Abbas dan Ayyash. Antum tulis di sini Abbas dan Ayyash. Ya. Abbas dan Ayyash. Antum biar mudah untuk membedakannya. Ya. Ini kalau mukhtalifatan, mukhtalif, berbeda, ini adalah Abbas dan Ayyash. Kalau muttafiqatan, yang sama, ini adalah Abbas dan Abbas. Ini apa mas? Abbas dan Abbas. Abbas dan Abbas. Ya. Tapi Abbas yang satu sama Abbas yang lainnya berbeda, maka disebutkan muttafiqan wa muftariqan. Ini ke yang ke-28 ya. Ini yang ke-28, ini yang 29. Baitnya mas. Bait pembicaraannya. Wa hadha istilah, ini adalah istilah, wa istilahul muhaddisin, dan istilah yang dipakai oleh ahli hadis, amrun la yunazza'una alaihi, perkara, sebuah perkara yang tidak perlu diperdebatkan karena tidak ada perbedaan yang mencolok ya, hanya istilah saja. Li'annahu yuqal, karena dikatakan ya, la musyahata fil istilah, tidak ada perbedaan dalam istilah, tidak ada perbedaan. La musyahata ya, la musahhata fil istilah, tidak ada perbedaan dalam istilah. Nah ini mas, paham sampai sini mas? La musahhata fil istilah. Nah, idza ma hiya al fa'idatu min ma'rifati hadal qismi min aqsamil hadis. Terus faedahnya apa dari mengetahui bagian ini, macam ini dari macam-macam hadis itu apa? Artinya faedah untuk mempelajari ya muttafiq dan apa? Muttafiq dan muftariq. Kalau caranya itu adalah mut ini Mas. Caranya adalah mut dan muf. Mut-muf. Muttafiq dan muftariq. Kalau yang satunya apa? Mu' dan mukh. Mu' ya, mu' mukh. Apa Mas? Ini apa? Mu'muh. Ini mut-muf. Muttafiq dan muftariq. Muttafiq. Muttafiq sepakati Mas. Muttafiq disepakati. Tapi muftariq tidak disepakati. Sedangkan mu'talif dan mukhtalif ini khotnya sama tapi cara ngomongnya beda. Abbas dan Ayyash. Paham maksudnya? Hah? Ayo. Enggak, khotnya sama Mas. Iya. Mukhtalifnya ketika nutnya beda. Ya, sama karena tadi yang ana sebutkan di sini kan ini loh Mas. Ini kan sama bentuknya, khotnya sama. Nah, ketika antum kasih titik jadi beda. Maka dia apa? Itu menjadi mu'talif dan mukhtalif. Mu' dan mukh. Mu' ya. Dan cara menghafalnya adalah dengan cara hadis. Al-arwahu junudun mujannadah. Idza fama ta'arafa minha i'talafa. Fama ta'arafa minha i'talafa. Wama tanakara minha ikhtalafa. Ruh itu berbatalion-batalion seperti tentara. Ya. Fama ta'arafa. Maka apa yang saling mengenal minha dari ruh-ruh tersebut i'talafa, maka akan bersatu Mas. Akan bersatu. Bersatu i'talafa. Bersatu. Wa ma tanakara, dan yang tidak saling kenal minha darinya ikhtalafa, akan berpisah. Maka kalau antum itu digaduk ke jadi siji, dijadikan satu dengan orang-orang di terminal, mau ngobrol apa enggak bisa. Ya cuma basa-basi bisa, tapi suruh lama-lama terus-menerus enggak akan bisa. Antum ngobrol sama orang-orang yang notabene banyak maksiat, melakukan ya naudzubillah min dzalik kemaksiatan. Suruh kungku-kungku lama gitu, ngobrol apa ya, beda. Ya, enggak bisa. Tidak satu batalion Mas. Tidak saling kenal. Maka akan berpisah. Tapi kalau di situ satu hobi, satu persepsi, satu keinginan yang sama, akan gabung. Nah, maka di situ Mas, kenapa ada orang yang menginginkan untuk bisa berkenalan, berkumpul dengan orang-orang soleh? Kenapa Mas? Karena dia ingin menjadi bagian dari orang-orang soleh tersebut, menjadi i'talafa Dan ketika dia itu tidak mau mempergauli orang-orang yang berusaha menjadi soleh, maka dia pun akan susah untuk menjadi orang yang soleh. Karena temannya saja bukan orang yang soleh. Ya. Ini contoh dari hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ya, al-arwahu junudun mujannada. Fama ta'arrafa. Ya, kalau saling kenal, fama ta'arrafa, maka apa yang saling kenal, ya, minha dari ruh-ruh tersebut, i'talafa, akan bersatu. Wa ma tanakara, dan yang tidak saling kenal, minha darinya, ikhtalafa, akan berbeda. Nah, akan berpisah. Nah, oleh karena itu di sini, apa sekarang? Manfaatnya apa? Membicarakan itu apa? Naqulu, kita katakan, al-fa'idatu, ya, fa'idahnya. Nah, fa'idahnya di sini adalah, ya, untuk mengetahui itu, naqulu al-fa'idatu li'alla yashtabihal ashasu. Ya. Ya. Naqulu, kita katakan, orang tidak akan yashtabihal ashas, agar tidak menyamakan orang, tidak bingung dengan orang, ya. Jadi agar li'alla yashtabihal ashas, agar tidak bingung dengan orang. Orang. Maksudnya, kayak misalnya, sama-sama, apa bedanya Pak Sugiharto yang sana dengan Mas Sugiharto? Sama-sama Sugihnya. Ya. Yang sana Arto, sini Arta misalnya. Nah, ini kan beda, Mas. Kalau sama penyebutannya, Sugiharto semuanya, Sugiharto, Sugiharto, Sugiharto, Sugiharto. Ada 10 Sugiharto. Mana yang antum inginkan di situ? Ya, enggak. Pak Sugiharto tetangga ana, itu beda. Paham? Nah, makanya di sini Mas. Ya, agar tidak bingung dengan orang-orang. Misalnya, idza kana indana asyratu rijal, ya, idza kana indana asyratu rijalin, kalau kita itu punya asyratu rijalin, punya 10 orang laki-laki, ya, indana asyratu rijalin, kulluhum yusammauna bi Abbas, semuanya dinamakan Abbas. Fala budda anna arifa man huwa Abbas, maka kita harus tahu, kita mengenal man huwa Abbas, siapa itu Abbas, li'annahu qad yakunu ahaduhum dha'ifan, karena bisa jadi salah satu di antara mereka Abbas yang 10 ini dha'if, lemah. Paham sampai sini? Nah, imma li su'i hifdhihi, bisa jadi karena, ini yang pertama, karena jelek hafalannya, wa imma, atau yang kedua di sini, wa imma linaksi fi adalatihi, karena kurang dalam adalahnya, kurang dalam adalahnya, wa imma li ghairi dhalika, atau yang selain yang demikian. Adalah itu apa, Mas? Adalah ini bukan masalah hisbu adalah, salah di situ. Bukan partai keadilan, Mas. Kita tidak memahami adalah sebagai keadilan. Dalam mustalah hadis, adalah bukan keadilan. Adalah dalam mustalah hadis adalah apa, Mas? Hah? Muru'ah, muru'ah. Oh, Mas, adalah. Hah? Aywa. Oh, Mas. Apa yang Kamu duluan dulu. Nah, jadi adalah dalam dalam mustalah hadis adalah ya ini berkaitan dengan istiqomah fid dini wa muro'atuhu. Istiqomah dalam agama, lempeng lurus dalam agama, dan muru'ahnya, sopan santunnya itu bagus. Maka itu dikatakan perawi yang adil. Perawi yang pantas untuk diambil hadisnya. Karena apa? Dia itu agamanya baik dan muru'ahnya baik pula. Makanya ada kisah dari Imam Bukhari rahimahullah yang dia mendapati seorang perawi yang jelek muru'ahnya, jelek adab sopan santunnya. Tapi dia terpercaya, tidak diambil hadisnya oleh Imam Bukhari rahimahullah. Paham maksudnya di sini? Oh itu Pak Yahi. Pak Yahi. Tapi sering ngapusi. Misalnya, na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak Yahi, tapi sering ngapusi. Tak perlu diambil ilmunya dan kabarnya. Nah, tapi perlu didoakan. Semoga Allah Azza memberikan hidayah. Sama halnya sekarang, berapa banyak kaum muslimin yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi di sini punya 10 abbas, mau abbas yang mana? Kalau salah satunya dhaif. Kenapa sebab dhaifnya? Karena imma li su'i hifdhihi, karena jelek hafalannya jelek. Ya. Wa imma li naqsi fi adalatihi, atau dia kurang dalam adalahnya. Kurang dalam apa, Mas? Istiqomatud din, agamanya tidak istiqomah. Ya, hijrah, tulisannya hijrah. Tapi ternyata ya, atau X hijrah. Tulisannya apa? X bank ya. Ya, tulisannya X bank. Oh, hijrah. Ya. Hijrah itu di sini hijrah. Enggak jadi satu. Hijrah. Pas diginiin milih kanan atau kiri masih bingung. Makanya nyerempet-nyerempet terus. Insyaallah salamafia. Makanya saudara-saudara kita yang hijrah seperti itu harusnya tidak kemudian diolok-olok, tapi kemudian harusnya apa? Itu tidak kemudian diseminarkan, Mas. Kumpulkan ekspeng di hotel, ini loh hijrah yang benar kayak gini. Bukan, bukan seperti itu. Namanya X-Bank itu diajak tobat bareng belajar ilmu agama. Dan wa'ad bi'isayyatul hasanah tatamahwa, ikuti yang jelek itu dengan kebaikan. Ini saya akan menghapuskannya. Bukan, malah justru X-Banknya kumpulin semuanya, ayo bikin usaha bareng. Tapi gak jelas. Dari mana? Dari mana sumbernya? Ujungnya ke bank lagi. Ujungnya ke bank lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa imma li ghairi dhalika, atau yang selain dari demikian. Maka falabudda an na'rifa man abbas hada. Maka kita harus mengetahui siapa abbas ini. Li ajli an na'rifa hal huwa maqbulur riwayati, apa, dan kita dalam rangka apa? Agar kita mengetahui apakah abbas ini maqbulur riwayati, bisa diterima riwayatnya. Ya. Atau ghairu maqbulir riwayati, atau tidak bisa diterima periwayatannya. Wa hadzal babu qad alafa fihi katsirun minal ulama wa takallamu fihi wa ala ra'sihim al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Naam. Ini selesaikan enggak? Ustaz. Naam. Jadi kita harus mengetahui tadi abbas ini siapa. Karena apa? Agar kita tahu apakah dia bisa diterima periwayatannya atau tidak bisa diterima periwayatannya. Dan bab ini sudah banyak para ulama menuliskannya. Menuliskan tentang orang-orang yang ada mu'talif dan mukhtalif, ada apa Mas? Muttafiq dan mukhtalif. Nah. Jadi wa takallama fihi, dan mereka berbicara, para ulama itu berbicara tentang hadis mutmuf, ya, muttafiq dan muftarik, dan mu'talif dan mukhtalif. Wa ala ra'sihim, dan petingginya adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani. Al-Hafidz meninggal tahun berapa Mas? Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani meninggal tahun berapa Mas? Al-Hafidz? Iya, 852. Hasan. Tulis Fathul Bari Mas. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani 852. Tentu tulis di sini. 852. Ini tulis W852. Nah. Fa idza qala qa'il, kalau ada yang mengatakan bi ayyi tariqin numayyizu hadza min hadza, dengan metode apa kita itu membedakan ini dan itu? Fa naqulu, maka kita katakan ya, amma mu'talif wal mukhtalif. Antum lihat di sini caranya apa Mas? Mu' dan mukh. Mu' mukh. Ya. Ini fa tamyizuhu yasirun. Pembedaannya itu sangat ringan sekali. Li'annahu mukhtalifun fin nutqi, karena dia beda dalam pengucapan Mas. Bedanya dalam pengucapan, tapi apa? Abbas dan Ayyash itu beda. Wala yakunu fihi istibah fil waqi, dan tentunya ini tidak ada kesamaan, kemirip-miripan dalam hal kenyataannya. Abbas dan Ayyash beda. Illa idza salakna tariqal mutaqaddimin fi adamil i'jam, kecuali kalau kita itu ya, itu melalui metode orang-orang terdahulu yang tidak ada apa? Ada mul-i'jam, tidak ada i'jam. I'jam maksudnya a'jam Mas. Titik-titiknya enggak ada ya, susah jadinya. Nah. Wal i'jam huwa adamu anqitul huruf. Tidak ada titik dalam huruf Mas. Anqitul huruf. Tidak ada penitikan huruf. Kata-kata itu enggak ada. Titiknya tidak di bawah, tidak ada titik sama sekali. Ya, titiknya hilang. Jadi sudah tidak ada but titik lagi. Tak titiknya sudah, ya, menduda. Ya, bingung kan? Mesti nggak ada titik-titiknya lagi, nggak ada. Ba ya ditulisnya ba, tapi tanpa titik. Itu apa Mas namanya? I'jam. Adamul i'jam. Karena tidak ada penitiannya. Paham maksudnya sih? Nah. Ini tinggal sedikit Mas. Saya kan. Paham masalah contohnya? Indal mutaqaddimin kanat kalimatun Abbas dan Ayyash. Dalam orang-orang terdahulu itu sering kata Abbas dan Ayyash. Wahidatun li'annaha kanat la tushkalu wa la tunqatu. Karena perkataannya ini satu. La tushkalu, itu tidak berikan harokat syakal. Wala tungkotu, dan tidak bisa diberikan titik. Paham sini? Tidak diberikan harokat, tidak berikan titik. Amma indal mutaakhirin, sedangkan pada orang-orang belakangan, fa innal baba yaqillu. Bab ini, bab tentang membedakan ini sangat sedikit sekali. Fihil istibah, sangat sedikit yang membingungkan, sedikit. Karena sudah jelas ada titiknya, ada harokatnya, tinggal antum baca. Ya, li'annahum yu'jimun al-kalimat, karena mereka itu mendetilkan, memberikan titik-titik pada kata-katanya. Amal muttafiq wal muftariq. Jadi kalau yang mu'talif dan apa? Mukhtalif, maka di situ hanya dengan cara titik-titikan dan harokat-harokatan. Kalau sudah beda ya beda, gampang. Cara ngomongnya beda, wis. Sedangkan muttafiq dan muftariq, ya. Mut muf. Ya. Ya. Mut muf. Fawa sa'bun. Ini sangat sulit. Sangat sulit. Hatta fi zaman mutakhir, bahkan pada zaman belakangan, li'anna ta'yin al-muradi tahtaju ila bahtin daqiqin fi ma'rifati saks bi'ainihi. Karena pendetilan yang dimaksud itu membutuhkan tahtaju ila, membutuhkan kepada bahtin daqiqin, dengan pembahasan yang sangat detail. Fi ma'rifati saksi bi'ainihi, dalam pengetahuan perorangan dengan secara individualnya, mas. Abbas ini sama Abbas sana, ya. Wa wasfu tamaman, dan sifat-sifatnya secara sempurna. Fasara idza, ya, fasara idzan, maka, ya. Ini bisa dikatakan di sini fasara idzan fa'idatu ma'rifati hadzal babi, fa'idatu ma'rifati hadzal babi huwa inir rawi. Itu pendetilan rawi, mas. Pendetilan apa? Perawi. Li hukmi alaihi, untuk dihukumi padanya, biqabul riwayatihi, dengan diterima periwayatannya, atau biraddiha, atau dengan ditolak. Ya. Paham sampai di sini? Kalau kita tahu di sini ada 10 nawo. Pak nawo yang mana nih? Ya. Menawo 1, menawo 2, menawo 3. Ada kampung namanya Menawo. Nek-nek-e. Nek-nek-e siapa? Nek-nek-e Pak Nawo. Ya sudah enggak ada. Sudah enggak ada kan Pak Nawo? Ya, Allah yarhamah. Maka disebutkan di sini. Ini untuk pendetilan perawi dan menghukumi apakah perawi itu diterima periwayatannya atau ditolak. Wal marji'. Ya. Di sini wal marji'u fi dzalika al-kutubul mu'allafah. Ya. Al-kutubul mu'allafatu fi hadzal babi. Kitab-kitab yang ditulis di dalam bab ini, ya, al-kutul mu'allafah, wa mimma yu'inu ala ta'yinir rajul ma'rifatan, ya, ma'rifata suyukhihi. Jadi wa mimma, dengan apa-apa yang yu'inu ala ta'yinir rajul, untuk pendetilan seorang perawi, ma'rifata suyukhihi, dengan apa? Melihat guru-gurunya, mengetahui guru-gurunya. Alladzina yang mereka itu yarwi anhum, ya, itu mengambil periwayatan dari mereka, dia itu mengambil periwayatan dari mereka. Wa kadzalika, demikian juga ma'rifatu tulabihi, mengetahui murid-muridnya. Alladzina yang mereka itu yarwuna anhu, mereka itu mengambil periwayatan darinya. Kayak misalnya, ya, ada 10 zaki misalnya. Zaki yang mana nih? Lihat gurunya siapa? Fulan. Oh, itu zaki yang sana. Oh, itu yang zaki yang situ. Dilihat guru-gurunya. Dan juga dilihat dari murid-muridnya. Oh, itu murid A, B, C, D. Lihat murid-muridnya. Seperti itu, mas. Ya. Itu untuk mengetahui tentang apa, perawi hadis secara detailnya. Nah, naktafi bihadil kudroh. InsyaAllah kita pekan depan libur. Pekan depan libur karena anak safar. Karena antar anak ke Garut. dan semoga Allah Azza Jal memberikan kemudahan untuk tahun depannya kita kajian lagi. Bi'inillah. Nah, naktafi bihadzal qudrah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.